apa kabar Nona? Harap kau baik saja. Selama tak berjumpa, harap kau baik saja. Kita bersama, biar waktu yang baru.